صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إن ربكم ساتمني بنيران سيركابي sak temene pangeran sira kabeh iku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah iku allazi kudzat khalaqa ingkang menciptakan sapa ladzi as-samawati ing pira-pira langit. To sistem langit utawi langit. Wal ardo lan gawe ing bumi fi sittati ayamin ing dalem 6 pira-pira masa utawi nggih masa. Fi sittati ayamin ing dalem 6 pira-pira masa. Min ayamid dunya saking pengandian masa dunya utawa napa dina dunya masa mohon masa ini paling literal fi qadriha tegese ing dalam kadare ayamid dunya lianahu krana sak temne kelakuan iku lam yakun ora ana sama ing dalam kono-kono panggonan subhanallah lianahu krana sak temne kelakuan iku lam yakun ora ana sama ing dalam kono-kono panggonan apa samsun apa srengenge. Walau sa'a khalaqahunna fi lamhatin. Walau sa'a umpama ngersakno sapa Allah. Khalaqa mongko menciptakan sapa Allah hunna ing samawatan arah. Fi lamhatin ing dalem sak kedepan utawa ing dalem sak kilatan sak kedepan. Wal udulu tei pindah andhu saking khalqu fi lamhatin. Pindah sangko gawe sak kedepan kok nganti gawe butuh wektu 6 hari. Lita alimi kholkihi waludulai utai pindah andu sangking kholkihin nafilam hatin iku lita alimi kholkihi krono ngajari makhluknya Allah ngajari atasab buta ing proses proses sidik-sidik ini atasab buta ing sidik-sidik utawi ing proses bertahap atasab buta atasab buta ing bertahap utawi ing proses sidik-sidik sumastawa alal arsi mongko nuli istiwa sopo Allah. Ana semana ni manggon ana semana ni munggah alal arsi ing atase aras wa utawi aras fil lughati ing dalam lughat iku sarirul mulki iku napa jenis singgasana kerajaan sarirul mulki iku singgasana kerajaan to sampean waca sarirul maliki iku singgasangane raja raja utawi kerajaan istiwa an kelawan munggah utawi kelawan naik yaliku kang patut apa istiwa dihiklan Allah yuhsil laylan nahara yatlubu hasita yuhsin nutupi sapa Allah utawa ngilangno sapa Allah ngilangno mawon netral ya alaila ing wengi ngilangno annahara ing rina mukhaffafan diwaca kelawan takhfif yuhsil laylan nahar wa musaddatan lan den waca kelawan tasdid berarti yuhosil layla nahar jadi buatan yuhsi tapi yuhosil layla nahar ay yuhoti tegesi nutup sapa Allah kulang ing saben-saben suwiji min guma sangking laylu lan nahar bil akhari kelawan sing liya subhanallah yatlubu hadithan yatlubu ingkang nuntut utawa ingkang mengejar apa kulun hu ing kulan akhar maksudnya salah satu dari itu saling kejar maksudnya ayat tubuh dikse saling kejar apa kulun saben-saben suci min rumah sanging laili lan nahar al akhara ing sing liya tolakan hatitan kelawan pengejaran hatitan ikan cepet sarian dikse ikan cepet wasam salan ing serngenge wal komarolan ing rembulan wanu jumalan piro-piro perbintangan lafat asamsa bin nasbi klan diwaca nasab atfan krono ka atofno alas samawat ing atasi lafat samawat warof umubtadaun utawi warof ilan lafat wasam sal komar diwaca klan rofa nak diwaca rofa mubtada unti dawu wasam su dadi mubtada berarti macane wasam suwal komar wanujumu iku musakhkharatun bi amri nak ditektip dados mubtada khobar. Iku musakhkharatun pira-pira barang sing ditundukno. Nak diwaca nasab musakhkharatin khali den tundukno kabeh. Emudallala den tegese khali den tundukno kabeh, diatur kabeh. Utawi den kendalekno kabeh. Bi amrihi kelawan subhanallah, kelawan keputusane Allah. Bi amrihi kelawan keputusane Allah, bi kudratihi tegese kelawan kudrahe Allah. Ala lahul khalq wal amru. Ala ilingo iku lahu tetep kedhi Allah, ala ilingo lahu tetep kedhi Allah al khalqu te penciptaan. Al khalqu te penciptaan jami'an khalis kabian. Wal amru lan amr. Sesat di mana ini amr ya amr. Al amru lan amr kuluhu ya sekabiane amr. Amr urusan utawi ya amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabaraka maha berkah eta azuma tegesi maha agung sapa Allah Allah Rabbul Alamin kang mengerani sa alam kabeh. Ay malikul alamin tegesi kang rajani sa alam kabeh. Ud'u rabbakum jalu sira kabeh to ibadah sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Ud'u donga sira kabeh utawi ibadah sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Taduruan kelawan taduru kelawan dipidhi halun. Eta zallan dikse khali di PDB, ngeroso hina. Wa khufyatan nal khali ngeroso samar. Esirun dikse ngeroso samar. Inna hu satamni Allah yu layu khidbu yura seteng sopa Allah al-mu'tadina ing wong sing liwati batas kate. Fidua ing dalam dungo, kita syadduki kelawan banter-banter no suara, utawi kelawan memaksakan kehendak kita syadduk. Waraf isautilan banteri suara. Wala tusidulan ojo merusak sira kabeh fil ardi ing dalam bumi bisyirki klan nglakoni kemusyrikan wal ma'asi lan kedurhakaan. Ba'da islahiyah sawise den dandanine arep den bagusnone arep dibak si rusul iklawan kautuse pira-pira rusul. Wad'uhu khaufan wa tama'a lan donga sira kabeh ing Allah khaufan hale krana wedi. Min iko biye sanging siksane Allah ta sanging suktune Allah. Wa tama'an lan krono seneng fi rahmati ing dalam rahmati Allah. Inna rahmat Allah isa temne rahmati Allah iku qaribun widat sing parek. Utawi inna rahmat Allah isa temne rahmati Allah iku qaribun iku parek. Parek minal muhsini na sangking wong sing lakoni ihsan, sing lakoni ketaatan. Ayil muti'i na tiksi sing to'at kabeh. Wa tazkiru qaribun utai mudhakarno lafad qaribun. Lafad qaribun kan mudhakar. Padahal mubtada'i mu'annas rahmatullah al-mukhbari kang den ge khobar apa bihi dawuh qaribun an rahmatin sangi dawuh rahmat maksudnya rahmat itu mu'annas qaribun kok mudhakkar mergo li idhofatiha krana ka idhofah none lafat rahmat ilallahi maring Allah pun kula terangno mulai iki sing ilmu falaki ariyen gitu. Terus ayat ini diulang-ulang ya, bahwa Allah menciptakan langit bumi itu dalam masa fisik tadi napa ayam. Jadi kalau tak cerita luwet, terus kita sudah tahu semua lah. Mulai kita cilik ngaji, sebagai angger kiai, mulang ya cerita bahwa Allah gaya langit bumi dalam masa fisik tadi nopo ayam. Ayam itu artinya itu kerata-rata wong maknane ya 6 dino. 6 dino. Padahal diarani dino itu mulai meletak serengenge nganti surupe nopo serengenge. Padahal zaman rongono langit bumi tentu rongono serengenge. Ya rongono apa? Bumi. Lah terus artine 6 dina iku piye? Ane enak iku bodho ya. Iki muni 6 dina ya aman. Bolak-balik bodho iku aman. Penting bodho iku penting. Mari pede. Nah wis kadung roh kaya kula maknani sisi tadi ayam itu saya sering diskusi kalau ketika menentukan satu redaksi terjemah atau tafsir itu kan. Kalau kita yang ahli falak itu ngartekno sitati ayam dalam 6 tahap. 6 tahap itu juga putarannya berapa per tahap itu. Kalau sampean delok discovery itu umure donya 1 juta tahun, 200 tahun, 200 juta juta napa? Tahun versi-versi discovery atau peneliti-peneliti itu. Kalau ngumuri donya kan nganti atusan juta napa? Tahun dengan segala teori sempurna, Big Bang ono ledakan besar macam-macam. Tapi saya cerita, kayak cerita secara akurat, secara bahasa yang akurat. Dan ini enggak terbantahkan. Karena kita kan yang hafal Quran, mereka itu kan hafal 1-2 ayat, jadi enggak punya perbandingan bahasa. Nah ini saya cerita. Ada kata ya'um, yang kita pasti ijma' artinya itu kulahinin. ampun salah paham ya. Ada kata yaum yang kita pasti ijma, saya katakan pasti, kita pasti ijma kalau artinya itu kulahirin setiap saat. Gini ku tenggene ayat yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa napa? Fisa. Yas'alu jaluk hu ing Allah, sapa man wong, sapa wae samawati ka ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Kabeh wong ning langit bumi sapa wae iku butuh ning Allah. Terusane ayat sebuti kulla yaumin huwa fisanin. Kulla yaumin ing dalem setiap saat. Huwa te Allah fisanin dalam satu keputusan. Karena keputusan Allah di detik ini beda dengan di detik kemudian beda dengan di sekon kemudian. Kabeh ulama nafsirkan yaumin di ayat itu ay kulla apa? Hinin setiap saat. Karena Allah bikin keputusan tidak usah nunggu hari. Jadi Allah ora kaya presiden, ora kaya pejabat, misalnya diajukan permohonan ahad bisa bikin keputusan itu Senin karena ahad hari libur misalnya. Allah adalah kulla yaumin huwa fisa. Ada yaum yang artinya setara dengan 550 tahun, 50.000 tahun. Misalnya tenggene ayat ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu napa? Khamsina napa? Alfatana. Proses malaikat menuju singgasana aras itu dalam satu hari yang setara dengan 50.000 tahun. Khamsina napa? Alfatana. Berarti sudah dua ayat tentang yaum yang maknanya ekstrim berbeda. Terus ada ayat lagi di juz 21 wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma nawa ta'ud. Wa inna yauman nan sak temne sedina 'inda rabbika menurut pangeran sira iku ka'alfi sanatin kaya 1000 taun. Mimma saking hitungan ta'uduna kang ngitung sira kabeh. Sebab itu para pakar-pakar tafsir modern itu mengiyakan teori-teori evolusi alam yang umurnya jutaan tahun. Karena dihitung, kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, berarti kalau 6 hari ya sama dengan 6000 apa? Tahun. Itu saja masih di Quran istilahnya ka'al fisanatin, kayak 1000 tahun apa kayak ribuan tahun. Wong di desa juta itu sidik, nah di jutaan. Wah sudah di masalahnya, sewo apa sewonan. Sak juta apa juta? Paling tidak sama tak kerja. Sing bener budiku, sing bener ya bodoh. Meninam dino aman, saya itu kan. Sing bener ya apa? Bodoh. Jadi bodoh rahmat. Gak usah melok bingung. Penting bodoh itu apa? Penting. Wah itu masalah-masalah yang sampai kiamat itu tidak selesai. Terus begitu menyangkut langit itu apa juga begitu. Samawat ada mengatakan pokoknya ya semua terdirgantaraan itu namanya samawat. Semua bentuk mutlakul hawa yang di atas di alam antariksa itu semuanya samawat. Ada mengatakan samawat itu makwal malaikat, tempat domisili malah. Ars juga begitu. Terus kata sapa samawat juga begitu. Ini kalau cerita ilmiah secara tafsir itu begitu. Sehingga saat Ibnu Abbas itu seorang pakar tafsir sing menangi Kanjeng Nabi. Ditakoki jawabane enak. Ya itu tadi resiko karena Ibnu Abbas wong pinter dadak dene bingung bareng. Mergo dene wong pinter. Ditakoki. Dina niku lak apa gawe langit bumi dimulai dinten apa? Ya nak jarene Kanjeng Nabi jare riwayat dimulai dina Ahad. Dina Ahad bare akhire asar dina Jumat. Berarti bener wong Yahudi to Ibnu Abbas setu pengiran cuti. Melalui Yahudi nak setu perai hari Sabat. Mereka ni gune hadis-hadis. Allah aku kerja melalui dina Ahad. Bare akhir dina Jumat. Berarti setu nopo cuti. Melalui corong Yahudi pangeranu setu keselan. Paham ke? Keselan lereng. Melalui darani hari Sabat hari libur. Paham ke? Melalui sampai ni gune Quran pangeran ngendikan walakot kolak nesamawati wal ardo wa mabinauma fisitati ayam nu wa ma masana nopo. Milukub selai wama masana milukub dan saya tidak pernah capek wama masalan orang gepok nak ingin kita apa menduhubin apa kecapean gue corong Yahudi setuleran bukti apa kesel, ngiran capek Lah terus dari Ibnu Abbas ketika dikejar lagi, kalau 7 hari itu 6 hari ya, 6 hari kan. Berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti kalau hari 7 kan berarti setu napa? Cuti kan, leren. Orang Yahudi hari Sabat hari napa? Cuti. Ke pangeran dhewe cuti. Orang Yahudi milih prai napa? Setu. Bon. Terus ditanya lagi Ibnu Abbas. Lah itu tentang ayat wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Ya hada yaumun akhir. Iku ya ana yaum sing artine ra ngono iku. Ketika ditakoki meneh ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin fi napa? Fi yaumin kana miqdaru khamsina napa? Alfasana. Ya hada yaumun akhir. Itu ya hari yang berbeda lagi. Ketika ditanya lagi, lah nak kula yaumin wa fisan. Dek iso jawab, ekulahinen. Itu setiap saat. Ini kalau cerita ilmiah. Artinya saat, kalau kan nanti ngaji yang memberikan cerita. Kalau saat itu tidak ada matahari, tidak ada rembulan, harusnya tidak ada hari. Kemudian kenapa hari hanya 7? Nah, sebab itu Kanjeng Nabi kalau nanti ngaji yang memberikan cerita. Kanjeng Nabi ku bangga. Sumpering bangga. Nah, umatnya tidak paham, tidak serang alim, tidak roh. Nabi ku bangga. Aku ini satu-satunya Nabi yang roh dino Jumat. Aku beja-bejanya Nabi. Mereka yang nemuk dino Jumat. Ya, kalau sampean kan nemu dino Jumat kok bangga gerbar kempes ora nopo? Jumat. Nah, repot kena bodho iku repot. Nah, nemu dino Jumat kok bangga gerbar kempes mesti nopo? Jumat. Itu gale cara sampean poso pokoke anggere siji Ramadan ya poso. Penak wis suwe nak siji Ramadan dikawiti poso Ramadan. Jaca takon ahli falak, nentokno tanggal siji tak penggawe. Iya. Nentokno ijtimae jam piro? Ijtimae wis rong derajat atau tak derajat seteng nggak perlu istiq malu sakban tau rana jadi kayak bodoh kan enak pokoknya poso dimulai tanggal siji Ramadan bahkan siji sal bahaya mau ngomongin apa ya bintu kan mulai nih enak jadi kiai enak orang alim terang tuh bintu bintu aman jadi poso itu dimulai tanggal siji Ramadan ditutup siji sawah jadi tak kau ahli falak nak orang ngeluh untuk no tanggal siji duwe tong terus iki taune gak bisa tabah sito. Berdihitung meneh iki istiqmalu saban apa ora perlu istiqmalu saban. Wis istiqma lha yo nek istiqma iku imkan biru'yah apa imkan bil fi'li. Pusing kan? Wah, kira debat. Lah karena perdebatan itu terjadi penanggalan sing selisihnya banyak. Gini ku cara ilmu falak ditoleransi oleh ahli fikih. Yaumul Id itu boleh beda sampai 4 hari. Kalau nanti ngaji mungkin cerita. Nah, umul itu mungkin beda sampai pinten? 4 hari. Dan itu bangsa paling bejo bangsa Indonesia sing ngalami Id nganten pinten pantang pinten? 4 hari. Mulai aliran An-Nadir sampai NU Jawa Timur terus negara terakhir Jambi atau Rekor Tenjumbang. Kalau ini apal pinten? Jadi sampai 4 apa? Itu memang mungkin secara teori falak itu mungkin. Artinya mungkin begini, coba sampean ben ngerti nek nemu dina Jumat itu aneh. Ben kali-kali ilmiah ora kelunak-kelunuk. Bulan itu kan duwe resiko istitar fi yaumaini. Jadi ketika tanggal 28. Nggih. Manazilul Qamar itu hanya 28 buruj. Berarti potensi istitar tidak kelihatan sama sekali itu 2 hari. Sampean ndak pakarlah tak warai sampean. Pak Wari dasar-dasar yang mudah. Walhasil bulan itu istitar 2 hari. 28 itu mulai istitar total. Kemudian 29. 29 pas istitar itu potensi istima. Kalau potensi istima kemudian 1 derajat atau 2 derajat. Itu berpotensi menjadi tanggal 1. Sehingga tanggal 29 adalah benar-benar akhir bulan. Karena dalam bulan Qomariyah mungkin bulan Mu'songoli. Berarti benar-benar masuk tanggal 1. Ada kemungkinan istitar benar-benar rong dino. Berarti 29 rong tanggal, 30 ya rong tanggal, benar-benar istiqmal. Jadi istiqmal ya sudah, berarti tinggal sampai 30. Nah, saya ini pertanyaannya. Kalau dalam tanggal Sa'ban sudah khilaf, sing sitok darani 29, sitok darani 30. Khilaf itu berlanjut sampai Ramadan berarti ak loro ping loro. Mergo ning gone Sa'ban wis mangan sedina beda. Ning Ramadan ya mangan sedina beda ora dadi loro. Lah nek istitare ping pindho ora dadi papat. Lah nek kula sering riyen zaman kula tesih purun musyawarah ditakoki. Lho ngeten lho Gus, nak dawuh Nabi kan sumuli ru'yati wa abdiru li ru'yati fa in huma alaikum fa akmilu iddata saban salatina napa ya Mas. Kowe iku poso krana delok hilal. Lah anak kowe mamang hilal Ramadan, saban kon istiqmal salatina napa ya Mas. Ben aman mesti Ramadan, saban kon nyempurnakno salatina. Lah saiki pertanyaane lak kowe wong bodho langsung ngandel. Ya nak ngono saban disempurnakno 30 dina. Lho urusane 30 dinane saban, nak ki Fuad wis nanggali dina Ahad iku saiki tanggal 30. Lah ki Mustofa zaman nanggali saban tanggal 1 niku Senin. Paham iki kula maksud. Istik malu saban 30 iso beda meneh wong ahli falak sing sitok nanggali 1 Ahad, sing sitok nanggali 1 Senin. Senen. Berarti istiqmalu saban kan iso mundur iso mah. Maju kan. Nggih mboten. Akhire lho versiku wis istiqmal. Versiku du. Lah berarti nak khilafe mulai saban berarti wis terpaut rong dina. Lah nak saiki mulai rejeb. Wis khilafe mulai saban mulai rejeb nutupe beda. Misalnya ke Fuad nutup saban 30 dino, cara palake Mustofa mau ditutup 29 dino. Lah kok nutupe Ramadan iki sing 29 ta sing 30. Dadi sing sitok darane 30, sing sitok darane 29. Tanggale beda-beda, sangko pertamane wis beda. Sehingga ana kemungkinan cara fikih ditoleransi perbedaan itu sampai 4 hari. Ditoleransi artinya tidak mesti benar loh, mesti orang yang salah ya, tetap orang yang salah. Lah konangan itu salah, akurat salah ke salah ya, kok konangan. Ternyata pas tanggal telu Sawal, kok bulan harus gede tenan, berarti keliru yang kemajon. Nah itu kan bisa dititani. Lah anak wis tanggal 5 kayak cilik, berarti ya keliru yang kemunduran. Nah itu kan bisa dihitung. Lah saiki pertanyaannya kemudian kenapa Rasulullah bangga menemukan dino Jumat lah iya terus Ahad yang saat diciptakan Allah itu Ahad yang mana? Sabtu sing jare apa wis leren gawe itu Sabtu yang mana? Wis diitung meneh mbek pakar-pakar sejarah. Nah kowe mulane atok ra roh dadi ora bingung. Diitung. Diitung geografis nganggo teori Urdul Balad ora ilmu hisab Urdul Balad. Kan iso diitung. Mekah itu tepaan diliwati khotul istiwa. Indonesia itu tepaan diliwati khotul istiwa. Sehingga beja-bejaan orang Islam itu termasuk Indonesia. Mereka nak ngaji hadis tentang waktu zuhur ya podo, waktu asri ya podo, waktu maghrib ya podo. Gitu, gitu. Misalnya kaji Nabi ngendikan waktu maghrib itu piye? Iza ghorobati samsu. Waktu subuh entek piye? Iza tola atis samsu. Lah waktu zuhur itu piye? Ya kina tamilu samsu, nak seringnya wis condong ulon. Tepat, mergo daerah yang dilalui katulistiwa tentu ngitung hari itu gampang rino rolas jam, terpaut hanya menit, bengi rolas jam, paling terpaut hanya menit. Lah saat ini kita nak manggon di Inggris atau di Belanda kadang rinane nganti 14 jam luwe ekstrim meneh, kita misalnya manggon kutub orang tahu ada rino dia boleh mengekei waktu subuh sampai zuhur sampai maghrib. Mulane bodoh penting. Akhirnya kita ngaji takdir pernah tahu janggal. Mergo romo Indonesia. Nah, ini bolak balik bodoh penting. Jadi itu kak. Orang kutub tentu rai sobok fakih. Waktu duhur itu kina tazihu samsu. Kok tazihu cek tamilu samsu era ono kok ono tahu itu. Kina tolak ati samsu dong. Tolak ati samsu itu. Tolak ati era ono samsu ne era ono. Anane salju. Mau tolak apa-apaan nih. Akhirnya dipikir secara geografis ya, Nabi itu di Mekah. Berarti ketika ngendikan dino itu dengan terminologi nak dino itu arba'atun wa isruna sa'atan, arba'atun wa isruna sa'atan itu 24 jam dengan kondisi daerah yang dilalui khotul istiwa. Lah bagaimana qadrul ayam yang tidak dilalui khotul istiwa kayak kutub utara, kutub selatan. Makanya saya kalau dalam sidang redaksi pakar-pakar tafsir saya bilang, kalau begitu gimana? Ya paling aman visitati ayam yang dalam 6 masa. Usah aman, mesti amannya. Masa itu artinya tahap. Buh jutaan tahun kok discovery, buh hari wawa alam. Sementara kan pilihan-pilihan bahasa dari tahu. Dan aku yang ngerti ini dino kan dari tidak tahu. Kok visitasi ayamnya yang dalam